إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kepada kita segalanya, karena memang segala apa yang kita rasakan, yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita makan, yang kita minum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ataakum min kulli ma saaltumuh." Dialah Allah yang memberikan kepada kalian atas segala apa yang kalian pintakan. Apa yang kalian mohonkan kepada Allah, hanya Allah yang bisa mengijabai doa. Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Maka tidak ada satupun kenikmatan yang kalian rasakan kecuali kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat majlis ilmu yang kita laksanakan, yang kita adakan di tempat ini adalah taufik dan taisir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya wajib kita mensyukurinya. Mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan dalam membaca kitab Fawaidut Taqwa min Al-Qur'an Al-Karim karya Syekh Shalal Al-Fauzan, sampai pada nomor yang ke-14. Qala Syekh, "An-nabiha tunalu mahabbatullahi subhanahu." Dengan sebab seorang bertakwa, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Modal takwa ini memberikan kebaikan kepada kita sekian banyak. 1 2 3 4 sampai yang ke-14 ini. Yaitu apa? Orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin." Bahkan orang-orang yang memenuhi janjinya dan dia bertakwa, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Maka marilah kaum muslimin wujudkan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar menjalani perintah baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib otomatis karena itu wajib. Kemudian yang sunnah kita pun berusaha melakukannya. Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan sikap seorang muslim kepada perintah agama itu adalah melakukannya dan tidak peduli itu wajib atau itu sunnah. Tidak perlu kau tanya, ini wajib atau ini sunnah. Lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan dengan sebuah perintah untuk kalian lakukan, laksanakan itu. Mastata'tum. Semampu kalian, yakni mengeluarkan daya upaya kemampuan secara maksimal dalam menjalani perintah yang wajibnya dan yang sunnahnya. Hakada kaum muslimin, orang yang bertakwa itu termasuk dari perwujudan haqqatu qati. Asy-Syaikh mengatakan kalau ada orang yang akan meninggalkan sebuah perintah, barulah dia bertanya, ini wajib atau ini sunnah? Dikatakan ini sunnah, maka dalam hal ini yang namanya sunnah didudukan pada sunnah, tidak seperti hal yang apa? Wajib. Barulah dia tinggalkan sekali, dua kali. Karena jangan sampai meninggalkan yang wajib. Ada penumpu masalnya, lakukan, laksanakan semampu kalian. Ini apa? Wajib, saya lakukan. Ini apa? Sunnah, saya lakukan. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus menerus seorang hambaku, setelah dia melakukan hal-hal yang wajib-wajib, dia pun melakukan yang sunnah-sunnah. Hal itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, hatta uhibbahu. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Rabbul Alamin mencintai kita. Masya Allah. Ini perkara besar sekali. Orang dicintai sama Pak Camat saja sudah sedikit membengkak tubuhnya sampai bajunya tuh menjadi sesak. Lebih dicintai sama menteri, lebih lagi dicintai sama presiden, lebih lagi padahal mereka masih manusia. Ini dicintai oleh Allah yang menciptakan manusia, tentunya sangat menyenangkan sekali. Dan Allah apabila mencintai seorang hambanya, da'a Jibril. Inna Allah idha ahabba abdan, da'a Jibril. Allah apabila mencintai seorang hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Faqala ya Jibril, inni uhibbu abdan, aw fulanan, fahibbu. Wahai Jibril, saya mencintai seorang hamba, maka hendaknya kau mencintainya. Maka Jibril pun mencintainya. Fumada'a Jibril ala sama, kemudian malaikat Jibril memanggil semua penduduk langit. Ini malaikat langit pertama 2, 3, 4 sampai 7 yang memenuhi langit yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak satu pun orang yang tahu berapa jumlah malaikat. Jibril mengatakan, Inna Allah yuhibbu 'abdan fa'ibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, hendaknya kalian semuanya mencintainya. Maka hamba itu pun dicintai oleh semua malaikat yang ada di langit. Masya Allah. Berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu? Jumlah malaikat itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nanti tinggal dikalikan. Beliau mengatakan ketika beliau Isra mendapati satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari kul yom masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70 alfa minal malaikati, 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. 70 ribu. Angka atau bukan? Angka. 70 ribu malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur yang sudah keluar untuk selamanya tidak akan masuk lagi. Wadhalika fi kulli yawm. Dan itu setiap hari. Tinggal antum menghitung sudah berapa hari bumi ini dari semenjak Allah menciptakannya sampai hari ini. Nah, kalau antum tahu, kali 70 ribu. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka begitu banyak. Dan itu terus. Bumi belum selesai. Maknanya terus menerus malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Itu semuanya mencintai seorang yang bertakwa. Masya Allah. Karena dia bertakwa, Allah mencintainya. Dan semuanya malaikat pun mencintainya. Yang berikutnya, yang ke-15, annaha min asbabil himayati minal adu. Takwa menjadi sebab seseorang dilindungi dari makar musuh-musuh. Dengan takwa yang kita miliki wahai kaum muslimin, dengan sebab itu Allah menjaga kita dari makar para musuh-musuh kita. Al-Yahud wal-Nasara wal-Majusi wal-Mushrikin wal-Syu'iyin, komunis dan yang lainnya, dengan takwa. Disebutkan oleh kaum muslimin dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Wa in tasbiru, jikalau kalian bersabar. Jikalau kalian apa? Bersabar. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Allah sebutkan syarat ini. Bersabar di atas agama Allah, terus bertakwa kepadanya, maka la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya musuh kalian tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Yakin dengan ayat ini kaum muslimin. Percaya kita dengan ayat ini kaum muslimin. Karena Allah Maha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Tatkala syarat ini kita penuhi, bersabar, istiqamah di atas sunnah, jangan menyimpang darinya. Bersabar terus dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermaksiat kepadanya. Bertakwa terus. Maka Allah menjamin la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan tipu daya muslihat musuh-musuh kalian. Walhamdulillah. kita bersyukur dengan keutamaan yang besar ini. Ini keutamaan yang kesekian kali yang akan diraih ketika orang tersebut bertakwa. Masya Allah. Yang berikutnya, yang ke-16, syukur atau bertakwa itu sebagai perwujudan syukur. Bertakwa itu sebagai bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kaum muslimin, yang namanya syukur itu wajib atau tidak? Wajib. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tua kalian, dan hanya kepadakulah kembalinya kalian. Syukur wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengharuskan memenuhi 3 hal. Seorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Apa maknanya syukur dengan hati wahai kaum muslimin? Maknanya adalah meyakini semua nikmat itu minallah. Itu syukur bil qalb. Yang dengan ini kita akan selamat dari syirik, dari menyembah kepada selain Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Karim Rohan fi Tafsir Kalam Al-Mannan, tatkala menafsirkan surat Al-Fatihah, pada ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Terjatuhnya seorang kepada kesyirikan itu dikarenakan dia menyangka adanya selain Allah bisa mengatur alam semesta, bisa memberikan rizki dan kebutuhan manusia, sehingga dia masih menyembah kepada jin, kedemit, penunggu-penunggu, bahasa Jawanya mbau rekso ya, atau mereka-mereka yang dianggap bisa memberi. Ini karena kerusakan dalam tauhid ar-rububiyah. Adapun seorang yang bertauhid meyakini semua nikmat datangnya hanya dari Allah, maka dengan keyakinan ini selamatlah dia dari syirik, selamatlah dia dari meminta-minta kepada selain Allah, selamatlah kita dari menyembah kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, karena kita meyakini nikmat itu minallah saja. Kuburan itu tidak bisa memberi apapun. Kuburan dimohoni, dimintai, yang dikuburkan itu siapa di situ? Kadangkala tidak jelas. Ini yang dikuburkan di situ, dia sedang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ini dimintai, dimohoni, dia akan mengatakan, mas, saya di sini aja lagi disiksa, kok ngasih duit sama kamu? Ini wahai kaum muslimin, ini syukur yang pertama bil qalb, menyelamatkan kita dari syirik. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan, alhamdulillah, atau kalimat lain yang menunjukkan kepada syukur. Ini dalam rangka menyelamatkan kita dari ujub wal kibr, bangga diri. atau sombong, menisbatkan nikmat itu keberhasilan akan usaha yang kita lakukan. Ini karena kehebatanku, ini karena usahaku, ini karena dia. Ini ujub wal kibr. Maka ditepis itu, syukur dengan lisan kita mengatakan alhamdulillah Allah berikan nikmat ini kepada kita. Kalau bukan karena Allah, tidak akan berhasil. Ini nikmat bil lisan. Nikmat yang syukur yang ketiga, asyukru bil amal. Syukur dengan amal, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada-Nya, menggunakan nikmat-nikmat di jalan yang Allah ridai, dalam rangka penyekutu muslimin, menyelamatkan kita dari kufur nikmat, dari kufur nikmat. Karena termasuk dari bentuk kufur nikmat adalah menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah murkai. Nah, takwa, beramal ibadah kepada Allah, terus istiqamah di atas perintah, pegangi erat-erat perintah itu, terus meninggal maksiat dan dosa, itu adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat ke-123, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, kalian akan menjadi hamba yang bersyukur. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikisahkan oleh Aisyah, sholat malam begitu panjang, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita pun kakinya bengkak-bengkak karena beri-beri. Ya, kakinya bengkak. Nabi kakinya bengkak karena apa? Tulul qiyam. Panjang berdirinya beliau kalau salat. Maka Aisyah mengatakan, engkau adalah seorang yang sudah diampuni dosamu. Ghufrallahu kama taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau seorang nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maknanya seorang istri melihat suaminya seperti ini, ada rasa kasihan. Engkau sudah diampuni, kok sholatnya begitu panjang seperti itu sampai bengkak-bengkak? Ya. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, afalu uhibbu akuna 'abdan syakuran? Bukankah hendaknya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Karena memang sudah diampuni dosanya, dijamin surga. Ini malah justru harus disyukuri. Bentuk syukur itu dengan beramal. Bentuk syukur itu dengan taat. Sehingga kalau kita sedang sholat, kita sedang bersyukur kepada Allah. Qiyamul lail, melakukan duha, kita sedang bersyukur. Ya Allah, saya syukur. Terima kasih atas nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepadaku, nikmat ilmu, nikmat pemahaman yang baik, lurusnya jalan kita, istiqamahnya di atas sunnah. Ini nikmat saya syukuri sekali. Semakin kita syukur, semakin ibadah yang syar'i terus seperti itu syukur wahai kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, yang ke-17, annaha min asbabil imdadil bil malaikati. Takwa menjadikan sebab Allah memberikan bantuan dengan Allah mengirimkan al-malaikah. Masya Allah, masya Allah. Allah mengirimkan bantuan malaikat karena takwa yang ada pada para sahabat Nabi di waktu itu. Dan terus menerus, hal ini bukan khusus hanya bagi para sahabat, tetapi bagi siapa yang memenuhi syaratnya. Kita baca, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bala in tasbiru wa tattaku wa yaktukum min furihim hadha yumditkum rabbukum bighamsati alafin minal malaikati musawwimin. Yap. Syaratnya, bahkan wahai manusia, in tasbiru, jikalau kalian sabar, sabar dalam menghadapi musuh perang dengan kaum kufar, sabar, kokohkan kakimu hadapi mereka. Dalam keadaan perang di waktu itu sangat mengerikan, bukan dari jarak jauh, Pak. Kalau perang zaman sekarang kan jarak jauh, orangnya pada penakut, dari balik tembok, umpetan, sembunyi, penakut. Zaman dulu kaum muslimin keluar senjata, hadapan duel berkecamuk, yang resikonya kalau kena tangan patah tangannya, resikonya kalau kena kakinya luka, tersayat, resikonya tertebas, terus resiko. Sudah kena pedang, kena panah, tertusuk tombak. Resiko nyata. Harus sabar, musuh di depan sana. Ini mau hidup atau mati, wallahu alam. Siap mati, siap hidup. Karena mati dan hidup biadillah. Tetapi dalam kenyataannya musuh itu pasukan yang banyak. Allah mengatakan, intas biru, kalau engkau sabar. Situasi kondisi genting, jangan mundur, tetap. Wattaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan maksiat. Maka Allah menjanjikan apa? Menjanjikan yumditkum rabbukum bi khamsati alaf. Allah akan menolong kalian dengan mengirimkan malaikat sejumlah 5,000 malaikat musawwimin yang siap perang. Masya Allah, wahai kaum muslimin, Allah membela kita selama kita memenuhi dua syarat, in tasbiru wa tattaku. Kalau kalian bersabar dan bertakwa. Sehingga dari satu amalan takwa itu mendapatkan sekian kebaikan yang bisa diraih oleh seorang di antara kita. Yang berikutnya, waktunya tinggal sedikit. Yang ke-18, annaha min asbabil falah. Ini terulang kembali. Takwa itu sebagai sebab seorang mendapatkan kebahagiaan. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wattaqullaha la'allakum tuflihu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka kalian pasti akan bahagia. Bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Tawan hakikat. Jadi ketahuan. Iya, iya. Saya kagetan. Kalau udah kagetan, ininya keluar. Untung tidak langsung dipukul. Wah. Yang berikutnya, yang ke-19. Anallah a'adda lil muttasifina biha jannatan 'arduha as-samawati wal ard. Tu'arduha as-samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa surga yang luasnya melebihi langit-langit dan bumi-bumi. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Satu amalan takwa-takwa terselamatkan dari neraka, dibantu Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari musuh dan diberi al-jannah. Masya Allah. Disebutkan hal ini disebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin." Dan surga Allah yang luasnya melebihi daripada langit-langit dan bumi-bumi, itu semuanya disiapkan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kaum muslimin, para ulama kita mengambil sebuah faedah bahwa surga itu telah ada, sebagaimana neraka juga telah ada. Dari mana? Dari penyebutan lafaz fi'il madhi u'iddat, yang maknanya telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Luasnya melebihi luas daripada langit dan bumi-bumi. Maknanya sangat longgar. Sangat luas. Surga yang paling tinggi namanya apa? Surga Firdaus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza sa'altumullaha fas'alil Firdausal a'la." Apabila engkau memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus yang paling tinggi. Ini dia. Fa innahu ala al-jannah wa sawtul jannah wa fawqu saqfur rahman. Sebutkan surga Firdaus itu surga paling tinggi dan paling tengah. Di atasnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi dan paling tengah. Itu bagaimana, Pak? Paling tinggi tapi paling tengah. Pripuniku, Pak? Bagaimana itu? Asy-Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan surga itu bentuknya seperti bukit. Ada puncaknya dan ada rendahnya. Puncaknya Firdaus dan yang paling tengahnya adalah Firdaus. Itu adalah tempatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ini mimbab doa. Jangan disepelekan yang namanya doa. Nabi kita menyatakan, Idza saltumullah fas'al. Firdausul A'la. Apabila engkau memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus yang paling tinggi. Surga itu luas. Luas sekali. Luas. Disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kita akan membawakan sebuah hadis bima makna dengan maknanya. Orang yang terakhir masuk dalam surga. Begitu mewah dan indah. Begitu kaya raya. Kalau kita seleranya orang yang terdepan. Kita selera tinggi nih Pak. Selera apa? Selera tinggi. Kita memohon kepada Allah dimasukkan bagian-bagian di antara hamba-hamba Allah yang terdepan-depan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini kisahnya disebutkan Nabi, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam jannah, takhayyala ka'annaha mal'a. Masuk ke dalam surga, di benak dia surga telah penuh. Surga telah penuh. Orang yang terakhir, bagianku mana? Sudah banyak orang. Waduh, terlambat saya, enggak dapat bagian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hamba-Nya ini, atardo an takuna mulkan min mulukid dunya. Apakah engkau mau aku jadikan sebagaimana seorang raja dari raja-raja di dunia dengan wilayah kekuasaan yang luas, glamor duniawi, makanan minuman yang penuh dengan kelezatan, layaknya raja duniawi? Qala na'am. Lakadzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Itu untukmu. Silakan engkau menjadi seperti itu dan dikali lipatkan semisal itu. Semisal itu, semisal itu, semisal itu. 5 kali lipatnya. 5 kali lipat raja di bumi ini. Raja siapa yang paling luas kekuasaannya? Majapahit? Atau raja, raja mana? Raja di dunia. Kita kurang referensi tentang raja. Juga gak perlu tahu lah, gak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan, dalam keadaan dia sudah kaya raya semisal raja dunia 5 kali lipat, Allah menyatakan kembalilah kadzalika bi asrati amdaliha. Itu untukmu. Dikali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Berarti 5 kali 10. Berarti berapa? 50 kali lipat. Memiliki luasnya tanah. Semisal 50 kali lipatnya raja dunia. Kalau seandainya ditulis sertifikat, kira-kira berapa luasnya? Ambon kurang Pak ya? Luas 50 kali lipat. Wah sudah nikmat. Ketika dalam keadaan seperti itu, Allah menyatakan kepadanya, tamanna ya abdi, silakan engkau berangan-angan minta apa. Begitu dia berangan-angan, Allah adakan langsung penuhi angan-angannya. Hatta qata bi yamani, semua apa yang dipesit, minta ini ada, minta ini ada, minta itu ada terus sampai kata Rasulullah habis angan-angannya, bingung minta apa lagi. Semuanya sudah penuh. Bingung. Di waktu itu ekor muslimin disebutkan dalam perlama kita, tudakiru bi khadaratihi, diingatkan dengan doa-doa-doa-doa yang dia panjatkan ketika di dunia. Ala tas'alni kada wa kada, bukankah kamu dulu minta ini? Ya, diberikan. Bukankah kamu dulu minta ini? Silakan, silakan. Bukankah kamu dulu minta ini? Dikabulkan. Minta ini dikabulkan sampai penuh semuanya. Dan itu adalah tafsir Al-Quran. Udu'uni astajib laku. Ini dia kaum muslimin rahimani war jami'an. Ini adalah apa? Penduduk surga yang paling terakhir. Kita ini kaum muslimin secara sejarah kaum yang terakhir. Kita ini adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara sejarah kita umat yang terakhir. Kalau seandainya masuk ke dalam surga harus mengikuti sejarah, kita ngantrinya terlalu lama, Pak. Adam dulu, kemudian anak-anaknya, kemudian Nabi Nuh, kemudian kita lama banget. Jutaan miliaran orang kita ngantri. Tetapi alhamdulillah. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, nahnul akhirun al awwalun. Kita ini adalah kaum yang terakhir, namun kita ini adalah yang pertama-tama. Terakhir kok bisa pertama? Bagaimana itu? Terakhir tetapi kita yang pertama-tama, maksudnya apa? Diteranglah para ulama kita, diantaranya Syekh Ibnu Taimin, mengatakan akhir dalam sejarah adanya manusia umat terakhir. Tetapi kita awalun fi duhulil jannah. Kita orang yang pertama-tama masuk ke dalam surga. Baru kaum yang lainnya. Masya Allah. Kita serombongan sudah masuk surga. Yang ngantri di belakang kita teramat banyak. Masya Allah. Kita sudah makan, sudah minum, sudah seger. Di sana kita masing-masing. Yang lainnya masih ngantri. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut masih di belakang. Kita sudah di dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang masih surga. Tanpa hisab, tanpa azab. Adhan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang bisa kita baca sampai pada poin ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada poin yang ke-20 di pertemuan besok pagi insyaallah. Jam berapa? 9:30 sampai 10:30. Antum siap-siap sebelum 9:30. Jam 9 siap kira-kira? Sampai 10:30 kita ta'lim. Memberatkan antum atau tidak? Ini 107 loh mas. Baru 20 kita ini. Seandainya memberatkan ya sudah kita tepat waktu insyaallah. Jam 9:30 sampai 10:30. Sebisa yang kita baca. Ambil faedah dari kitab ini insyaallah. Demikian. Jadi tidak jadi jam 9. Begitu apa? Iya. Demikian Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.